Yeah. Kepala batu in the house. From Maluku Kajahatan pun juara. This song for you all and listening. Check this. Tanpa putus pusa, beta sempurna lupa, beta sempurna menyesal dan beta tetap bangga. Tio Maluku we, dan beta tetap cinta dan beta tetap bangga sampai nanti beta di surga. Hip hop tanah Maluku semakin nomor satu karena dicintakan dengan jiwa kepala batu. Darah Maluku Kajahatan pasti batu karena kalau ada yang melawan, lemah Malaya. Kekayaan alam yang sangat melimpah, selalu katon jaga simpang parba saudara. Untuk Maluku tanah betapa putus pusa, yakinkan hati katon maju pasti bisa. Datuk dari Maluku malaikat para batu, untuk ada Maluku kapar baku tumbuh. Datuk dari Maluku malaikat para batu, untuk ada Maluku bangga menjadi satu. Biji pala serta parang salawaku, itu ciri khas dari katong orang Maluku. Cantia antar malam tinggal perbanan sopi, mari katong kas abis lah katong bajalan pigi. Siapkanlah munisi katong siap beraksi, dari satu mas kepala batu berkreasi. Domi misi yang akan menanti, Maluku tercinta tetap dalam hati. Katong semua bagaikan parang salawaku, semangatnya membara tertancap dalam jiwaku. Rimaku yang membaku tergabung jadi satu, dari berbagai suku katong orang Maluku. Katong dari Maluku paling kepala batu, katong anak Maluku kapar baku tumbuh. Katong dari Maluku paling kepala batu, katong anak Maluku satu kepala batu siap angkat suara. Gabung dengan hip hop dengan semangat membara, datang ke promosikan Maluku tercinta agar tercapainya sebuah cita-cita. Haha, ini katong pung lagunya, katong kepala batu. Katong siap eksis di tanah Maluku, katong mencari reputasi. Oke kawan, lanjut. Yo, mencari sensasi untuk berkompetisi, bukan basa-basi yang beta ingin kasih. Tidak terrealisasi, sing harus pakai risi. Ucapan beta fasi pung, rima kata bersih. Katong dari Maluku, paling kepala batu. Katong ada Maluku, kapar baku tumbuh. Katong dari Maluku, paling kepala batu. Katong ada Maluku, bergabung jadi satu. Warisan nenek moyang kan ku jaga sampai mati, walaupun dimanapun tersetel dalam hati. Beta tak akan lupa dan takkan terganti, walau hingga akhirnya beta pergi nanti. Siap membela Maluku sampai darah terpucuk, karena satu kepala batu siap meluncur. Bagaikan sagu yang tak mudah hancur, katong mau jadi satu untuk Maluku. Katong dari Maluku paling kepala batu, the singer of Kepala Batu MC by Arfan, Amin, Ian, Wantek, Dangker, and Juna and Isken. Thanks for Caki, Ayah, Firman, and Mark Jeff Malawan.